Saya akan terus bekerja sama dengan Anda semua berkaitan dengan hal itu. Jadi marilah mengingatkan diri kita terhadap tenang. Sebaiknya kita juga memberitahukan keluarga dan kawan-kawan mengenai hal ini. Dan ini saatnya kuis botol. Hari ini